Apakah di dalam Islam telah menetapkan tempo nafkah bagi istri yang telah ditalak? Ya, seorang istri yang ditalak, talak pertama, dia masih berhak mendapatkan nafkah selama dalam masa iddah. Masa iddah. Ketika lepas masa iddah, maka habis masa nafkah tersebut. Begitu pula talak kedua, wanita atau istri yang ditalak talak kedua juga masih berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah. Setelah masa iddah, lepas masa iddah, maka nafkah itu pun putus. Ya, artinya secara syar'i sudah habis. Kalau dia mau tetap memberi nafkah, silakan. Tapi dalam batasan syar'i hanya sampai masa iddah. Talak tiga, dengan ditalak talak tiga, maka nafkah telah putus. Tidak ada nafkah bagi wanita yang ditalak tiga. Ya, terkecuali apabila wanita tersebut dalam keadaan hamil atau mengandung, ya, janin, maka dia diberi nafkah karena janinnya, atau mungkin dia melahirkan, ya, seorang anak dan dia diberi nafkah karena anaknya, bukan karena istri. Jadi itulah batasan nafkah. Adapun masa iddah, terus masa iddah berapa lama? Masa iddah bagi wanita yang haid, 3 kali haid. Bagi wanita yang haid, maka 3 kali haid. Lepas haid yang ketiga, sudah selesai masa iddahnya. Ya. Wanita yang dicerai, ditalak 1-2, tapi dia sudah tidak lagi haid, menopause, sudah tidak lagi masa haid, mungkin telah berumur, ya, yang cukup tua, maka masa iddah 3 bulan, ya, 3 bulan. Atau begitu juga mungkin seorang istri yang masih kecil, ya, dulu ada yang semacam itu, sekarang mungkin tak ada atau jarang, ya, dia belum haid dan dia telah menjadi istri kemudian dicerai, nah, itu pun mungkin. Ini juga 3 bulan, masa iddah 3 bulan. Wallahu a'lam.